Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Perubahan merupakan ciri khas kehidupan. Tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Ada sehat dan ada sakit. Ada pasang dan surut. Ada miskin dan kaya. Aman dan takut. Sedih dan senang. Perubahan semacam ini telah menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah yang tidak terelakkan. Manakala kehidupan mengalami perubahan yang tidak baik, biasanya orang-orang yang berjiwa kerdil merasa sedih, tersakiti dan pesimis, dan semangatnya pun mengendur. Padahal hadirin rahimakumullah, termasuk prinsip dasar akidah Islam adalah beriman kepada ketetapan takdir. Takdir baik maupun buruk, manis maupun pahit. Dan meyakini bahwa segala pengaturan urusan kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perubahan hidup merupakan hak prerogatif Allah, bukan kapasitas manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beriman terhadap ketentuan takdir merupakan motivasi yang paling kuat untuk mengatasi berbagai perubahan hidup, sehingga dia akan terus bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri dalam mencari rezeki dan mempertahankan hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak, walau ijtama'u ala ayadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Rawahu Tirmidhiyu bi isnadin sahih. Yang artinya, ketahuilah, sekiranya seluruh umat manusia sepakat untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali karena suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan sekiranya seluruh umat manusia bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali karena suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran ketetapan telah mengering. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pesan ini merupakan penguatan jiwa seseorang untuk bergantung kepada Allah semata dalam segala peri kehidupan dan urusan akhiratnya. Maka hendaknya ia hanya memohon kepada Allah tidak mengharapkan kecuali anugerahnya semata. Sebagaimana seseorang secara lisan hanya memohon kepada Allah, demikian pula hatinya hendaklah tidak bergantung kecuali kepada Allah. Dengan demikian tercapailah kejayaan dan kemuliaan. Sementara orang yang bergantung kepada sesama makhluk hanya akan tertimpa kehinaan dan kemerosotan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Wa man anzalaha billah awshaqallahu lahu bil ghina imma bimautin ajil aw ghinan ajil." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertimpa kemiskinan lalu mengadukannya kepada sesama manusia, maka tidak akan teratasi kemiskinannya itu. Dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah mempercepatkan kecukupan baginya, mungkin dengan kematian segera atau kekayaan segera. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah seorang hamba tetap berbaik sangka kepada Allah dengan meyakini bahwa ketentuan dan ketetapan takdir Allah telah tentu didasarkan pada kebijakan Allah yang mencerminkan kesempurnaan keadilan dan kasih sayangnya, di mana Allah menjadikan miskin bagi siapa yang dikehendakinya dan menjadikan kaya bagi siapa yang dikehendakinya, memuliakan orang yang dikehendakinya dan menghinakan orang yang dikehendakinya pula. Orang yang beriman selalu hidup dalam kepuasan hati apapun kondisinya. Jika seseorang telah merasa puas terhadap dirinya dan ridha kepada Rabbnya, maka tenanglah hidupnya hari ini yang sedang ia jalani. Jika keyakinannya kepada Allah telah merasuk, maka tentramlah hatinya untuk hari esok dan masa depannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, iman kepada ketentuan dan ketetapan takdir bukan berarti seseorang menyerah kepada realita yang ada lalu cenderung mengikuti rutinitas kehidupan dengan kepasrahan hati karena frustasi dan putus asa. Tetapi iman kepada ketentuan dan ketetapan takdir justru mendorong seseorang untuk menolak takdir dengan takdir pula, yaitu mengikuti prosedur yang benar dengan kesabaran dan ketabahan serta berusaha merubah kondisi menjadi lebih baik. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak orang miskin yang kondisinya Allah balikkan menjadi kaya. Betapa banyak orang yang dirundung kesedihan lalu Allah jadikan keadaannya menjadi senang. Betapa banyak orang yang nestapa lalu Allah rubah menjadi ceria. Betapa banyak orang yang sakit kemudian Allah selimuti dengan pakaian kesehatan lahir batin. Dan betapa banyak orang yang terzalimi, akhirnya dia bisa menyaksikan di dunia ini pembalasan Allah terhadap orang-orang yang telah menzaliminya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manusia sering merasa panik ketika menghadapi perubahan kondisi secara mendadak, kecuali orang-orang yang menjalankan salat. Sebagaimana firman Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, terkadang manusia lupa akan tugasnya merubah kondisi menjadi lebih baik. Lantaran dirinya sibuk menganalisis persoalannya, mengkaji apa yang ada di balik peristiwa dan hidup dalam fata morgana hayalan, maka hilanglah kesempatannya dan sia-sialah waktunya lantaran memperbincangkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uk, fokuskan perhatianmu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Hadis riwayat Muslim. Adapun menggerutu dan selalu mengeluh dan menilai zaman sudah rusak, lalu membangkitkan semangat negatif di tengah masyarakat, sungguh yang demikian ini mematikan aspirasi, mengendurkan tekad dan menghentikan laju pembangunan. Orang yang beriman dengan pertimbangan akalnya yang jernih akan membiarkan perubahan berjalan. Betapa banyak bencana yang di dalamnya tersimpan anugerah, betapa banyak cobaan yang kemudian memunculkan kenikmatan. Orang yang beriman menyadari bahwa adanya perubahan dalam hidup ini merupakan nikmat agung yang dapat membukakan pintu optimisme dan jendela harapan. Dalam perubahan ada kesempatan meraih kesuksesan, peningkatan dan kemajuan. Hadirin rahimakumullah, ketika bencana dan kesulitan telah memuncak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang menggelorakan harapan dalam jiwa dengan ungkapan yang meyakinkan akan janji Allah dan pertolongannya. Disebutkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata beliau, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu dia mengadu kepadanya tentang kemiskinannya. Kemudian datang lagi yang lain, dia mengadu kepada beliau tentang pembegal jalanan. Lalu Rasulullah berkata kepada Adi, ya Adi, hal ra'aital hirah? Qultu lam araha waqad umbitu anha. Rasulullah berkata kepada Adi, wahai Adi, apakah engkau melihat kota Al-Hirah? Kata Adi bin Hatim, aku belum melihatnya, sementara aku telah mendapatkan berita tentang itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim? Fa in talat bika hayatun latarayanna dha'ina tartahilu min Al-Hirah hatta tatufa bil Ka'bati la takhafu ahadan illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hirah hingga dia melakukan tawaf di sekitar Ka'bah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Qultu fima baini wa baina nafsi, kata Adi bin Hatim, aku pun bertanya di dalam hatiku, kemanakah para pembegal dari Tai yang telah membuat kekacauan di berbagai negeri itu? Karena Nabi mengabarkan terjadi keamanan. Wala in talat bika hayatun latuftahanna kunuz Kisra. Seandainya umurmu panjang wahai Adi, niscaya akan dibukakan harta simpanan Kisra. Kata Adi bin Hatim, Kisra bin Hurmuz. Beliau menjawab, Kisra bin Hurmuz. Dan seandainya umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat seorang laki-laki mengeluarkan emas dan perak sepenuh kedua telapak tangannya, Dia mencari orang yang akan menerimanya, lalu dia sama sekali tidak mendapati seorang pun yang mau menerimanya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan untuk mengadakan perubahan pada dirinya, perilakunya dan kehidupannya menjadi lebih baik, yaitu dengan memilih jalan petunjuk kebaikan, mencegah perubahan-perubahan negatif sebagai wujud peneladanan terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melakukan berbagai perubahan dalam kehidupan pribadinya dan kehidupan sahabat-sahabatnya pada tataran ucapan dan perbuatan. Disebutkan dalam hadis, "Samma harban Salman wa sya'bal dhalalati sammahu sya'bal huda." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah harb yang artinya perang menjadi salm, yaitu damai. Beliau telah merubah perkampungan kesesatan menjadi syi'bal huda, perkampungan petunjuk. Dan beliau menyebut suku Bani Bughiyah, anak keturunan penyesat, dirubah menjadi Bani Rishdah, yakni anak keturunan yang terbimbing. Nabi SAW sangat anti terhadap tempat-tempat yang namanya mengerikan. Maka ketika datang ke Madinah yang kala itu dikenal dengan nama Yathrib, yang artinya kehancuran, beliau pun merubahnya menjadi Thayyibah, bersih dan harum, sekaligus mengganti seluruh paradigma yang keliru. Rasulullah SAW bertanya, "Ma ta'udduna ar-raqubu fikum?" Menurut kalian, siapakah sebenarnya orang yang mandul di antara kalian? Perawi berkata, kami menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai anak. Kata Nabi SAW, "Laisa dzaka birraqubi, walakinnahu ar-rajul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a." Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud dengan mandul, tetapi ia adalah orang yang tidak dapat memberikan nilai kebaikan apapun kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Fama ta'udduna sur'ah fikum?" Siapakah orang yang kalian anggap paling kuat? Mereka menjawab, orang yang tidak terkalahkan oleh orang lain. Lalu Nabi SAW menjelaskan, "Laisa bidzalik," bukan itu yang dimaksud, "walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab," tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terkadang seorang muslim tertawan oleh kepuasan negatif yang mendominasi alam pikirannya, sehingga merasa tidak berdaya lagi untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu memang kendala sangat rumit yang menyeret seseorang mundur total ke belakang. Maka dia harus merubah haluan ke arah positif yang demikian mantap dan tegap dalam hati dan pikiran, bahwa hidup itu perlu berusaha dan bahwa setiap problem pastilah ada solusinya betapapun besarnya problematika yang dia hadapi. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang hebat mampu menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka merubah sikap persengketaan dan permusuhan menjadi kasih sayang, persaudaraan dan persahabatan. Mereka mampu membalikkan teman-teman jahat menjadi sahabat yang setia. Mereka berhasil mengatasi tradisi-tradisi buruk, adat istiadat yang bertentangan dengan agama dan tidak sejalan dengan orbitnya. Langkah-langkah perubahan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah merubah diri sendiri. Disinilah dimulainya proses perubahan kondisi umat yang sedang menghadapi segala bentuk keterbelakangan, kemiskinan dan kemunduran. Selanjutnya, mempersenjatai diri mereka dengan ilmu yang merupakan pilar utama bagi tegaknya peradaban dan kemajuan di setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum hingga mereka mengubah kondisi yang ada pada diri-diri mereka. Termasuk konsekuensi perubahan ke arah yang lebih baik adalah berhati tulus, ikhlas. Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka hatimu yang telah kamu sangkakan kepada Rabbmu, itulah yang membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan disebutkan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kata Allah, aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya ketika ia mengingat aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Merupakan perkara aksioma bahwa Islam melarang segala perubahan yang justru merusak kehidupan, memperlemah agama dan ritual ibadah, menyerang harta benda dan nyawa, mengacaukan keamanan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, suap menyuap, korupsi, menyebarluaskan kekejian, dan membangkitkan kekacauan. Seorang muslim secara a priori pastilah menolak perubahan yang mengarah pada kejahatan. Dia tidak ingin berkontribusi dengan perbuatan ataupun pernyataan dalam menciptakan perubahan yang justru berpotensi terhadap lenyapnya kenikmatan yang Allah telah berikan. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Jamaah rahimakumullah, bagi kita ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon pertolongannya dalam mengatasi setiap perubahan yang mendatangkan keburukan dan bencana. Beliau memohon perlindungan kepada Allah dari kemiskinan, kehinaan, ketidakberdayaan, kemalasan, terlilit hutang, penguasaan oleh kaum penindas, dan juga dari penyakit yang ganas. Beliau selalu memohon kepada Allah keselamatan lahir dan batin di dunia dan akhirat, serta memohonkan agar kaum muslimin senantiasa dijauhkan dan diselamatkan dari berbagai malapetaka dan bencana. Dan kita tidak dapat lepas dari pertolongan Allah dalam memantapkan hati kita sekejap mata pun. Jika bukan karena Allah, maka bergeserlah sudah atap dan pijakan dasar keimanan kita dari posisinya. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan kaum muslimin untuk senantiasa dapat melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafai ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.